ini jawabannya ada pada antum. Tapi pada dasarnya nasihat global ana, pindah dari tempat ini. Nah, pindah. Kesian juga istri kita, mungkin anak-anak kita ketika ada di rumah pas liburan juga pemandangan yang tidak baik. Nah, atau kalau jika memungkinkan di Ternate antum berembuk bersama diadakan pemukiman ahli sunnah. Cari tanah agak di pinggir kota, ya, mungkin 1 hektar, kemudian di kapling, nah, di situ, sehingga nanti sekolah kita di sana juga. Kondisi memang mengerikan. Maaf saja anda melihat kondisi, ya, di tempat ini tidak mendukung pendidikan anak-anak kita. Maksud tempat ini bukan hanya lingkungan ini ya, luar ini sekitar, tidak mendukung. Maka dari itu carilah tempat yang lebih baik. Nah, di situ siapkan rencana-rencana ini. Nanti saya juga akan membantu bagaimana membentuk sebuah kaflingan yang teratur dan tertib. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah ada berapa program mulai tadi? Banyak ini. Ya, terkait dakwah eksternal, pendidikan dan seterusnya. Mungkin demikian ya, Ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya saya masih senang berbincang dengan antum, namun karena waktu yang terbatas, terpaksa harus diakhiri. Insyaallah kita berjumpa dalam suasana yang lebih tepat, insyaallah lebih baik biidznillah taala. Insyaallah. Nah, kurang lebihnya saya juga minta maaf pada antum jika ada ucapan yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Atau sebelum itu, terakhir mungkin saya tambahkan 1-2 menit. Tolong ya ikhwan, dakwah yang antum tadi sudah global saya jelaskan, secara global antum tahu nilainya dakwah ini. Nah, itu semua di samping menuntut dari kita semuanya kepedulian, ta'awun, kebersamaan. Maka fahamilah bahwa setiap program, setiap kegiatan yang melibatkan 2 orang atau lebih, itu rentan terjadinya perbedaan pandangan, perbedaan ide. Yang satu mengatakan waktunya jangan sekarang, besok saja. Yang satu mengatakan hari ini saja. Yang satu mengatakan tempatnya jangan di sini, sebaiknya di sana. Masalah-masalah teknis itu sering terjadi perbedaan pandang. Perbedaan pandang banyak faktornya, tanpa saya jelaskan, banyak faktornya. Tetapi tolong, jadikanlah kita ini orang yang mudah untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing kita. Dan jadilah kita orang yang mudah bertanazul, mudah mengalah ketika ide kita kebetulan tidak diterima dalam rapat, dalam musyawarah. Enggak ada masalah. Bukan ketika ide kita diterima maknanya kita ini direndahkan, enggak. Salah satu buah daripada ikhlas yang kemarin kita sebutkan adalah kita tidak mudah kecewa ketika ide dan saran kita tidak diterima. Biasa. Tidak kemudian dia berlepas diri. Wah, saya ide, sudah saya bekerja gini, saya sudah menyampaikan saran-saran, tapi tidak dihiraukan, saya tidak ikut campur sekarang. Tidak. Seorang yang ikhlas tidak akan pernah bergerak seperti ini, tidak akan pernah berucap seperti ini. Walaupun program yang dijalankan bukan ide dia, bukan dia yang memulai, bukan atas saran dan masukan dia, dia tetap di garis terdepan membantu, mendukung, berbuat bersama. Saling memaafkan di antara antum. Saling memaafkan. Antum tahu dakwah ini sekarang kebutuhan umat yang seperti itu, ya. Tolong jaga baik-baik ukhuwah, hindarkan berbagai perkara yang membuat tersinggung dan sakit hati, dan ketika di antara kita ada yang tersinggung, cepat diselesaikan dengan penuh rahmah. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.